Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab A'unul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang man bana, orang yang membangun suatu bangunan, apakah dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atau bahkan sebaliknya dia tidak mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa. Tentunya ini sesuai dengan kondisi masing-masing orang ketika dia membangun, apabila dia memang membangun bangunan tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dia butuh untuk membangun rumah misalnya, tempat tinggal, maka ini di perbolehkan. Atau dia membangun suatu bangunan untuk dakwah, membantu dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bangunan yang dia bangun mengandung kemaslahatan untuk perkara dunia maupun perkara agamanya, maka dia bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika dia membangun suatu bangunan yang di situ dia menghambur-hamburkan harta padanya, atau dia bermegah-megahan pada bangunan yang dia bangun tujuan untuk naam pamer atau at-tabahi, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia mendapatkan dosa wal iyadzu billah. Dan telah kita ambil hadis yang pertama kemarin dari Qais bin Abi Hazim ketika beliau berziarah atau menjenguk sahabat yang mulia Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala, yang ketika itu beliau sedang sakit dan beliau sempat menyampaikan nasihatnya kepada saudara-saudaranya, yang mana sahabat-sahabat beliau dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah mendahului beliau, para salafun salih dari kalangan para sahabat, terlebih yang mereka awal-awal masuk Islam. Naam lam tungkis humud dunya, keadaan mereka, mereka tidak terkurangi pahala mereka karena dunia yang ada pada mereka. Mereka beramal saleh, naam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan perkara-perkara dunia sama sekali tidak mengurangi pahala akhirat mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan dikisahkan di dalam sebagian riwayat bagaimana betul-betul keadaan yang sangat sangat sederhana dari mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di dunia ini. Sebagian mereka ketika meninggal dunia, yaitu adalah sahabat Mus'ab ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum, ketika beliau meninggal dalam suatu peperangan dan para sahabat yang lain akan menguburkan jenazah beliau, ternyata di sana tidak ada kain kafan yang mencukupi untuk menutupi jasad beliau radhiyallahu ta'ala. Nah, ketika kain kafan ini ditutupkan ke arah wajah beliau, maka kakinya akan terlihat, dan sebaliknya ketika kain kafan ini atau pakaian ini ditutupkan ke arah kaki beliau, maka wajah beliau pun akan terlihat. Maka akhirnya setelah itu, naam kain tersebut digunakan untuk menutup wajah beliau, dan adapun kaki beliau ditutupi dengan al-idkhir atau dengan rerumputan, dan beliau akhirnya dikuburkan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala syahidan hamidan, dalam keadaan syahid dan dalam keadaan terpuji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan mereka salafu, para salafun saleh. Mereka mendahului kita dalam keadaan lam tungkis humud dunya, dunia tidak mengurangi naam pahala dan ganjaran akhirat mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun keadaan manusia di zaman sekarang, di zaman yang semakin mendekati hari kiamat, manusia bergelimang dengan harta, naam memiliki harta yang melimpah ruah sehingga mereka bahkan tidak bisa membelanjakan uang mereka kecuali pada bangunan, sehingga mereka kebanyakan tersibukkan dengan perkara-perkara dunia, adapun akhirat mereka lalai darinya. Inilah nasihat yang dinasihatkan oleh sahabat Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala. Maka seandainya Nabi SAW tidak melarang untuk memohon kematian, menyegerakan untuk menemukan ajalnya, mati, maka tentunya beliau radhiyallahu ta'ala akan berdoa kematian, meminta kematian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi itu semua adalah perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, karena beliau memerintahkan kita untuk naam berdoa kebaikan pada umur yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan faedah yang terakhir dari hadis Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala, dari penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, wa fil athari dalilun ala jawazil kay indal hajati ilai. Dan di dalam athar ini pula terdapat sebuah dalil tentang diperbolehkannya untuk berobat menggunakan kay. Apa kay kemarin? Yaitu berobat menggunakan besi panas. Di naam, besi yang dipanaskan kemudian diberikan kepada tubuh yang sakit. Indal hajati ilaih, ketika dibutuhkan. Naam, ketika dibutuhkan padanya. Kaila jimani kaila jin ma'al i'tiqad annahu sababun minal asbab. Sebagai pada pengobatan-pengobatan yang lainnya, akan tapi harus disertai keyakinan bahwasannya pengobatan dengan kai tersebut adalah salah satu bentuk sebab dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meyakini bahwasannya itulah yang menyembuhkan. Tidak. Naam, al-kai atau obat-obatan yang lainnya itu hanya sekedar sababun minal asbab, salah satu dari sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat untuk digunakan. Adapun wallahu huwa syafi, yang menyembuhkan itu adalah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa qadis tanada Khabbab hinak tawa ila qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sahabat Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala, beliau bersandar dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau melakukan pengobatan kai. Beliau mengobati lukanya yang disebutkan di dalam riwayat yang lain, beliau sakit pada bagian perutnya. Beliau berobat dengan kai. Beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi mengatakan, "In kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syurtati mahjamin aw syarbati asalin aw lad'atin binarin tuwafiqudda wa ma uhibbu an aktawiya." Seandainya pada sesuatu dari pengobatan-pengobatan kalian itu ada kebaikan, maka itu ada tiga pada tiga perkara ini. Fa fi syartati mihjamin, yaitu pada pengobatan dengan cara mihjam, dengan cara apa? Berbekam. Berbekam ini juga termasuk pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mengeluarkan darah kotor dengan jarum atau dengan pisau dari tubuh. Aw syarbati asalin, atau dengan meminum madu. Naam, obat yang dikeluarkan dari lebah. Naam, hewan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini yang memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Naam, diantaranya adalah yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifa'un linnas. Keluar dari perut lebah, naam, yaitu sebuah madu yang di dalamnya mengandung obat bagi manusia. aulad atin binarin tuwafiqud da, atau sengatan dengan api, yaitu dengan kai yang bisa menyembuhkan penyakit. Akan tapi setelah itu Nabi SAW mengatakan, wa ma uhibbu an aktawi, aku tidak menyukai untuk melakukan kai. Nam, oleh karena ini dan riwayat-riwayat yang lain yang datang dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang pengobatan dengan kai, maka para ulama mereka memberikan kesimpulan bahwasanya berobat dengan kai ini hukumnya adalah jaiz, hukumnya diperbolehkan, karena mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagian mereka juga ada yang melakukannya. Akan tapi hendaknya pengobatan dengan kai ini adalah dilakukan pada proses yang terakhir atau jalan yang terakhir, ketika tidak didapati di sana obat-obatan lain atau cara-cara yang lain, maka pengobatan yang terakhir baru boleh dilakukan dengan cara kai. Dan ketika seseorang tidak mengambil pengobatan dengan cara kai ini, maka ini yang lebih afdal wa aula, yang lebih utama untuk dia tidak melakukan kai. Karena apa? Di antara sebabnya, nam seorang hamba tidak selayaknya atau lebih utama untuk dia tidak melakukan pengobatan dengan kai adalah yang pertama, hadis ini Nabi SAW tidak menyukainya, artinya Nabi SAW pun tidak melakukannya. Dan yang kedua, karena di dalam pengobatan kai itu mengandung nau'un minat ta'dib wal darar, ada bentuk na'am azab, ada bentuk na'am rasa sakit dan juga maldarat, karena besi panas yang ditempelkan dalam atau kepada tubuh manusia. Dan juga karena pelakunya tidak masuk dalam golongan sab'una alfan, 70,000 nam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab, yang mereka tidak yang mereka akan masuk ke dalam aljannah tanpa adanya hisab dan tanpa adanya azab. Karena disebutkan di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala bahwasanya ada dari golongan umat Nabi alaihi salatu wasallam yang jumlah mereka adalah 70,000 orang, mereka akan masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wala adab, tanpa dilaluinya hisab, perhitungan amal dan juga tanpa adab. Sifat mereka ada empat, alladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta rukyah, tidak juga melakukan kai, dan tidak melakukan tatayyur, mengundi nasib dengan burung atau yang semisalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka juga hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulan atau khulasah dari pengobatan al-kai. Nah, kita lanjutkan hadis yang setelahnya, yaitu hadis yang ke-455, dan ini adalah masih dari sambungan hadis yang sebelumnya dari sahabat Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala, asar dari Qais Ibn Abi Hazim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Qais Ibn Abi Hazim, thumma atainahu marratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lah, faqala innal muslima yu'jaru fi kulli shay'in yunfiquhu illa fi shay'in yaj'aluhu fi turab. Berkata Qais Ibn Abi Hazim, thumma atainahu marratan ukhra, kemudian kami mendatangi beliau. Beliau di sini siapa? Sahabat tadi Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala. Pada kesempatan yang lain, wa huwa yabni ha'itan lah, ketika itu sahabat Khabbab sedang membangun ha'it, sebuah apa? Tembok atau pagar. Nah, tembok atau pagar yang mengelilingi rumah atau yang mengelilingi kebun. Faqala, maka ketika itu beliau mengatakan, naam, innal muslima yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquh, sesungguhnya seorang muslim itu akan diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu yang dia infakkan, yang dia belanjakan, illa fi syai'in yaj'aluhu fit turab, kecuali pada sesuatu yang dia jadikan pada tanah, ayat dia letakkan pada suatu bangunan. Bangunan letaknya di mana? Di tanah. Itulah yang dia tidak akan mendapatkan pahala ketika dia membelanjakan hartanya di situ. 6, tapi sebagaimana yang telah kita lewati asar ini pada bab-bab yang sebelumnya, yang dimaksudkan adalah apa? Bangunan 6 yang di situ dia tidak mengandung manfaat atau yang mengandung madarat yang mencelakai atau memberikan madarat kepada orang-orang yang di sekitarnya, kepada tetangganya atau masyarakatnya, atau tujuannya untuk bermegah-megahan yang sama sekali dia tidak butuh pada bangunan tersebut. Mungkin hanya sekedar membangun dengan megah, dengan tinggi dan luasnya, akan tapi dia tidak menempatinya. Nah, tujuannya hanya berpoya-poya dan menghambur-hamburkan harta. Itu yang dia tidak akan mendapatkan pahala. Qala syarih rahimahullah, dalla hadzal atharu ala anna badzal amwali fi sun'il judran fawqal hajah bal littabahi wa nahwi min al-karahati bimakan li'anna sahibahu la yu'jar alaih. Atsar ini menunjukkan bahwasannya membelanjakan harta untuk membuat al-judran, membuat tembok atau pagar yang di atas kebutuhan, nam bahkan tujuannya hanya untuk at-tabahi, bermegah-megahan atau pamer harta kekayaan yang semisalnya, ini termasuk al-qarahati bimakan, termasuk perkara yang dibenci di dalam agama. Nam hendaknya seorang muslim bisa menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah pahala supaya dia bisa memperbanyak bekal di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menghambur-hamburkan hartanya pada perkara yang tidak dibutuhkan, karena pelakunya tidak akan diberikan pahala atasnya. Li'annahu wada'al mala fit turab bidun iktisarin ala qadril hajah, karena dia telah meletakkan hartanya nam di tanah dengan tanpa kebutuhan, dengan tanpa nam sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Qala kama dallal atharu ala anna wad'al mala fi mahallihi min wajibin aw mustahab yu'jaru alaihi sahibuhu bi husnin niyyah wa thibin nafsi. Sebagaimana atsar ini pula menunjukkan bahwasannya meletakkan harta pada tempatnya sesuai dengan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu pada perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang mustahab yang hukumnya sunnah, nam maka dia akan mendapatkan pahala, pelakunya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan bi husnin niyyah, dengan niat yang bagus, dengan niat ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa tibin nafs, dan dengan kereraan hati. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua. Adapun hadis yang selanjutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita suka sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.